Mitra bisnis terkait pengunduran Karen Agustiawan dari posisi Direktur Utama Pertamina, mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu mengatakan memang rumit menjadi eksekutif di BUMN yang harus bekerja profesional namun juga banyak tekanan dari kepentingan lain. Dalam contoh Pertamina ini, dia mengatakan Karen mundur lantaran pemerintah tidak pernah tegas soal kebijakan BBM bersubsidi yang akhirnya membuat Pertamina bingung dan tidak efektif dalam bekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, bagaimana pendapatnya soal ini? Problem yang dihadapi Pertamina kita tahu sendiri. Memang kan pada saat ini Pertamina dalam posisi yang tidak mudah ya. Jadi kalau kita lihat juga permasalahan yang dihadapi sekarang, tentu saja Pertamina itu seperti jadi covernya kan. Jadi maksudnya dia tidak bisa secara bisnis sendiri itu masih dalam defisit. Jadi saya pikir ini juga dengan tidak bisanya dinaikkan harga bahan bakar segala macam, ya itu kan kendala banget buat Pertamina. Jadi siapapun yang ada di situ, ya masalah ini akan terus dihadapi. Kalau ditanya siapapun yang megang Pertamina, it's not an easy thing, bukan suatu hal yang mudah. Saya terus terang angkat topi ya sama Bu Karen, buat saya dia sangat profesional, buat saya dia juga sebagai role model lah, profesional yang menurut saya sukses. Mungkin tekanan-tekanan ini yang tidak mudah di dalam posisi seperti dia ya. Jadi saya mungkin dalam hal tersebut saya cukup bisa simpati lah posisi yang dia hadapi. Kalau kerja buat multinasional mungkin berbeda ya dengan bekerja buat perusahaan pemerintah. Jadi tentu saja mungkin Ibu Karen secara personal sudah mencapai satu titiknya gitu, di mana dia merasa ya anyway akan terjadi perubahan, mungkin ini sudah waktunya. Tapi kalau ditanya dengan kinerja apa yang beliau telah lakukan dengan kualifikasi yang dia ada sih sangat disayangkan Indonesia kehilangan dia gitu. Tapi bagaimana sebenarnya Bu Sinta melihat kinerja BUMN untuk bisa menjadi profesional, mampu menarik anak-anak bangsa yang memiliki kompetensi tinggi agar bisa memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara? Keinginannya sebenarnya kan padahal tuh clear bahwa BUMN itu mau menjadi profesional, sama seperti swasta juga. Cuman masalahnya perusahaan seperti Pertamina itu kan menjadi buat pemerintah ini kan ada kebijakan-kebijakan yang tidak disamaratakan dengan perusahaan swasta lainnya. Untuk Pertamina bisa jadi seperti perusahaan swasta itu tidak semudah itu gitu, karena Pertamina harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Menurut saya akan sulit kalau orang yang seperti Ibu Karen untuk diharapkan mesti jelas kalau ditanya mau dedikasi buat negara sih mau-mau aja gitu kan. Tapi kan ada satu titiknya di mana keputusan profesional secara karir kan harus diambil juga gitu. Dan kalau harus bekerja di dalam satu tekanan kan juga memang tidak mudah. Saya pikir pemerintah yang baru harus memutuskan mau seperti apa BUMN Indonesia ini. Kalau dia mau jadi seperti Singapura contohnya, ya itu harus direstrukturisasi dan direformasi gitu. Gak bisa berjalan seperti ini. Kalau gak, kita gak bisa menarik profesional dengan kaliber seperti itu. Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi seorang profesional dari luar yang masuk ke dalam sistem negara, khususnya BUMN, yaitu masalah SDM yang menurut sejumlah pihak sulit untuk berubah. Bagaimana menurut Bu Sinta? Jadi ini saya rasa tidak hanya dialami Pertamina, tapi di banyak BUMN, perusahaan pemerintah seperti itu. Jadi kalau dilihat SDM kan memegang peran kunci, dan mentalitas daripada PNS-PNS kita tentu saja juga sudah lama. Profesional yang sudah berkembang dan menjadi bagian dari perusahaan BUMN itu sudah ada di situ dalam waktu yang lama, sehingga birokrasinya itu sudah seperti birokrasi pemerintah. Dan itu memang kemudian seorang profesional masuk dan memimpin memang tidak semudah itu gitu, karena di dalamnya secara SDM itu mengikuti unsur pemerintah yang lebih birokratif. Unless pemerintah memutusin bahwa kita mau merubah, mau mereformasi, mau merestrukturisasi sehingga ini bisa lebih diprofesionalisasikan tanpa birokrasi yang terlalu mendetail gitu. Jadi mungkin lebih dari unsur pemerintahnya sendiri gitu, sampai sejauh mana perubahan ini mau terjadi gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngelihat dari individunya, tapi institusinya harus kita lihat. Prinsipnya kita nggak bisa ngelihat seorang individu saja untuk memimpin. Kita mesti melihat institusi BUMN ini gimana bisa direformasinya. Padahal tuh sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan gebrakan-gebrakan gitu. Jadi bukannya berarti ini tidak ada progres loh. Cuman begitu sulitnya dari sesuatu yang sudah mentalitasnya dan kultur perusahaan sudah seperti itu, kemudian mau direformasi memang tidak mudah gitu. Jadi progresnya ada, tapi ya tetap tidak bisa secepat yang diinginkan padahal. Demikian Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani, saya Gery Sadewa.